قال المؤلف رحمه الله تعالى ونحن وإياكم بعظمه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimah Allah Ta'ala, ketahui olehmu, ketahui olehmu, mu kena tahu maknanya. Ataupun mu kena tahu, tak tahu, tak boleh. Hai Talib, Talib, hai Talib, Talib ni orang yang menuntut ilmu agama, ataupun orang yang menuntut kemenangan di akhirat. Talib menuntutkan. Tak ada sama. Hai Talib, iaitu orang yang menuntut. Hai Taliban tu dia. Nah, Taliban dia sebut tu di Afghanistan tu. Nah, daripada talaba. Nampak? Talabun, talabun menuntut. Talabul ilmi, taliban pelajar-pelajar agama. Bukan penganah, penganah mereka. Ha, waktu ini apa tu beli umat Islam ni? Nah, orang yang kata mujahidin tu penganah, dia munafiku, dia munafik. Nah, mujahidin kan, tahan kan tanah air umat Islam. Taliban, penuntut-penuntut, pelajar-pelajar. Nah, bahawasanya warna kelampu, tak pakai spek. Tak ingat pula. Semata daripada kurnia Allah Ta'ala kepada segala hambanya, tiada dua zahir ahli bid'ah itu pada suatu tempat, melainkan dizahirkan Allah Subhanahu Taala seorang hamba yang mendirikan hujah dan dalil pada menolakkan bid'ah. Seperti sabda Nabi SAW, ma zahara ahlu bid'ati illa azhara Allah fihi muhtihi hujjatahu ala lisani man yasha min khalqihi, rawahul hakim. Artinya tiada dari dia, tiada zahir, tiada timbul ahli bid'ah, melainkan adalah dizahirkan Allah Ta'ala atas mereka itu. Jadi ini kosong banyak lagi. Seorang daripada hambanya yang membangkitkan hujah dan dalil pada menolakkan bid'ah itu telah meriwayatkan hadis ini oleh hakim. Hari ini menceritakan tentang timbulnya golongan penyesat akhir zaman. Akhir zaman bila? Ha? Akhir zaman, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kerana Nabi kita Nabi akhir, Nabi last sekali. Zaman pun lewat dah. Jadi janjian Allah akan menimbulkan golongan-golongan penyesat sebagai ujian bagi umat manusia. Nah, Allah ya bangkitkan golongan penyesat untuk menguji kita. Nah, sebagaimana Allah Ta'ala berikan kepada kita nikmat, benda baik untuk menguji juga. Jadi semua ini adalah ujian Allah, bukan golongan penyesat saja. Semua ujian, sakit ujian Allah, senang ujian Allah. Nah, perkara maksiat sebagai ujian, taat ujian, semua ujian. Tak ada benda yang bukan ujian. Tujuan apa? Supaya Allah Ta'ala nak tahu, nak pilih daripada kita umat yang terbaik, yang patuh kepada dia. Inna ja'alna fil ardi, khalifah, ha? Kami jadikan di atas muka bumi itu khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menjadikan di atas muka bumi itu khalifah. Khalifah ni Bukan makna manusia, tapi manusia yang patuh pada Allah. Yang tak patuh bukan khalifah. Nampak? Bukan. Sebab itulah bila dah Tuhan kata nak turunkan manusia ke bumi, nak jadikan khalifah, orang yang taat pada Allah, yang mula-mula pertikai malaikat. Dah. Malaikat katakannya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Adakah kamu akan turunkan ke dunia orang yang akan buat maksiat dan berbunuh-bunuh? Malaikat tahu jawab. Malaikat tak pertikai Allah. Dia tak ragu. Dia ragu tentang umat manusia. Allah tidak ragu. Malaikat kan? La ya'sunallah. Tidak pernah sekali-kali derhaka kepada Allah. Dan itu pertikai, pertikai manusia. Ya sok ke Tuhan. Dia sok manusia ni boleh jadi khalifah kita lain. Nah. Jadi semuanya adalah ujian. Allah Ta'ala bangkitkan golongan penyesat. Sekarang sudah ada. Timbul pada selepas tu, wafat Rasulullah tu, ada je. Macam Musailamatul Kazzab. Tu golongan penyesat. Musailamah kuat bom. Kalau dia lalu kan. Kazzab tu kuat pelawak. Sangat mister. Tak? Kalau dia lalu kuat bom. Berbom so. Musailamah mana? Musailamah kuat bom. Ha, kena. Ha, tu zaman awal. Sampai ke kiamat. Nah, tapi bila Allah Ta'ala bangkitkan golongan penyesat, Allah Ta'ala bangkitkan pula penolong-penolong agama. Di mana saja ada timbul golongan sesat, ada ulama-ulama yang akan mempertahankan akal Al-Quran dan hadis, mengajak manusia balik pada jalan yang sebenar. Ada bang? Di mana-mana saja. Nah, ada lawang ni. Ada hero dia. Tak? Sebab itulah orang yang mendukung akan agama, orang yang mempertahankan Islam, dia ada siapa bila-bila. Walaupun tidak mendapat sokongan majoriti rakyat. Rakyat dah berhi. Hak berhi, hak beri harta. Tapi tetap ada. Tetap ada. Tak? Siapa bila-bila tetap ada. Penolong-penolong agama Allah. Kita mesti masuk dalam golongan penolong agama Allah. Nah, sekarang ini umat tengah sesat. Kita jadi penolong agama ni, tolong beritahu kepada umat, mu ni sesat. Nah, tolong. Nah. Dalam satu hari Nabi pernah berkata, unsurul mazluma wa zalima. Tolonglah orang zalim dan yang kena zalim. Lagu mana pula? Sahabat tanya orang kena zalim, kami faham lah tolong. Dan orang zalim tolong mana? Dia bapak zalim. Orang zalim ni tolong dia, kita kabur dia, mu ni zalim, jangan buat gini. Tolong kabur. Tak, supaya dia berhenti daripada zalim dia. Ni orang duduk kabur ni pagi petang ni. Siang malam, buat kuliah subuh, kuliah maghrib, kuliah zuhur tak tahu. Ngatuk mata ceramah nak kabur mu ni zalim, berhenti lah. Kalau mu mati dalam keadaan zalim gini, penuh jahannam. Tolong ni bukan nak mampu ke dia, nak tolong je. Aku tolong kabur mu ni bapak zalim ni, berhenti lah. Tujuan tak, bukan kita kata mu ni zalim harta murid aku lah. Tak, ambil kemu lah harta mu tak, tapi berhenti lah daripada zalim. Di mana saja ada yang mendatangkan bid'ah, yang menyesatkan, ada ulama-ulama mempertahankan. Kalau Kuala Lumpur, pusat, maksiat, negara dia panggil. Nah, paling banyak maksiat Kuala Lumpur. Eh. Paling besar, sebab dia panggil Kuala Lumpur. Lumpur ni barang satu. Nah, Ha, jadi kuala dia jumpa dua tu habis macam-macam jenis slope tadi. Dah, ada joget, ada berlina, ada pelacu, ada ada HIV, ada disco, ada karaoke, ada park, kelab, malam, judi, semua ada. Nah, ada pula orang ngajar pagi petang. Dalam-dalam keadaan kalut Kuala Lumpur. Nah, ada tak-tak masih duk ngajar lagi, duk ceramah lagi. Nah, ada. Tak ada. Nah, mana-mana cepatlah. Ini janji daripada Allah. Nah, jadi kita pastikan diri kita ni masuk golongan penolong ni. Ha? Yang akan mengalahkan hujah-hujah penyesat ataupun kita nak jadi golongan penyesat. Kita pilih ya. Nak masuk belah mana? Satu yang menolong agama Allah, yang kedua yang menjahanamkan agama Allah. Pilih ya. Nampak? Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, kata Allah. Barang siapa nak, maka boleh beriman. Siapa nak, maka boleh jadi kafir. Pilih ya. Kita pilih sudah ni. Akhirat dah boleh pilih tau. Akhirat ni dibagi kertas reksa. Keputusan tau. Ha, sini ya. Nak masuk golongan mana? Golongan yang membina masjid atau yang sodok masjid? Nak masuk golongan mana? Pilih ya. Supaya kita mati kali, nampak dalam keadaan tetap dah pendirian kita. Nah, pada mati tak boleh nyesal. Soal apa murad kendaki daripada bid'ah itu? Jawab, bahawa murad daripada bid'ah itu menghasilkan dan membaharui suatu pekerjaan yang tiada daripada agama Nabi kita Muhammad SAW. Sama ada kerjaan itu i'tiqad ataupun perbuatan, dipanggil bid'ah. Kita selalu dengar perkataan bid'ah. Maka pekerjaan yang diadakan itu jika tiada memberi maslahah pada agama, tak lebih baik pada kamu, maka adakan yang haram dan adakan yang makruh dan adakan yang mubah harus. Dan jika ada yang memberi maslahah baik pada agama, iaitu adakan yang bid'ah itu wajib dan adakan yang sunnah. Sebab itu ulama-ulama membahagikan bid'ah kepada lima jenis. Bid'ah yang dikata dikecela di dalam agama, bid'ah syar'iyah, bid'ah dalalah, bid'ah khabisah, dan bid'ah munkarah. Mana benda-benda itu tak ada zaman Rasulullah dan benda itu dicela oleh agama. Itu bid'ah yang menyesatkan. Nah, zaman Nabi ada batu cantik. Ada. Sahabat buat. Abu Hurairah jadi yakin. Ada. Tak ada. Dalam ni ada. Dia panggil bid'ah. Dah boleh ke tak? Tengok dulu. Tunjuk tayang tubuh depan khalayak ramai tu. Benda hukum si Islam. Haram. Bid'ah. Balanya. Haa. Gitu jatuh hukum. Nah, zaman Nabi ada nari ramai-ramai orang puan, orang lelaki bawah dia tetap tengok. Nampak berjoget macam anak bro. Ada? Tak ada. Tak ada bid'ah. Dah molek ke tak? Haram ke tak? Tengok dulu hukum. Ha? Memperagakan tubuh lagu tu, joget depan khalayak ramai. Nah, menyanyi tepi penolong, siapa ada semayang, siapa mabuk habis tu kan tengok. Hukumnya haram. Bid'ah dalalah, sesat. Dalam masuk golongan kita, golongan tak sesat. Nah, dah masing-masing kata dia tak sesat belaka. Eh, jangan dengar mulut. Nampak? Jangan tengok mulut. Mulut dah sesat belaka. Orang curi dia kata baik dia. Nah, bapak-bapak baik dia. Nah, waktu kan rapat tanah orang pergi Mekah. Ah, jangan tengok amalan. Amalan dia sesuai juga ya, dengan perkataan. Mu kata mu dah sesat, tapi amalan mu sesat. Membiarkan judi agak berleluasa. Sesatlah mu. Kalau mu pergi Mekah balik hari. Ha, dia gitu. Nah. Orang kata doktor belaka, tapi dia bawa ke ayat Quran hadis. Nah, itulah dia. Walaupun semua orang kata sesat. Nah. Dia sesat dan sesat ni dia kena ukur. Kalau kita nak tahu betul tak betul Allah, maka kita kena ada ukuran. Ukuran dia tu dia panggil kompas. Tu dah nak tahu Allah. Nah, ambil kompas kamu duduk balok. Orang ni kata tak kena, orang ni kata duduk lain takut ni. Orang ni terdok kiri sikit. Pasal balok, ambil kompas. Letak situ, oh, ikut kompas. Ha, baru betul. Nah, hal ini bala orang ni kata hukum mana hukum orang zina RM1,000. Orang tu kata pula dah eh hukum hudu. Balah juga. Orang ni kata kalau curi, nah. Ha. Kerak tangan. Apa tu pula kata tak boleh kerak tangan. Ha? J3 bulan. Nampak? Ha. Kalau hak mana hak ayam macam dia ni. Apa? J hari. Ha. Dah mana betul ni? Buka Quran. Quran tu kopah. Tak ada lah kopah Quran, kopah hadis. Tak ada ijma ulama, kias. Nah. Kita tak buka kopah. Nampak? Dia ikut kau orang. Nah, dia ikut kau orang. Aku kata, "Oi, ngaji apa dak tu?" Ha. Nah. Sekali ya, dia ayat Quran tu. Nah. Nak ikut tu bubuh ke nak ikut apa? Kau je kaki ya. Tahu kan dan dan. Nah. Semayang dia dah sah. Nah. Kalau ada larangan tapi tak berlaku. Nah. Tapi menjahanamkan manusia, tidak ada maslahat pada agama, bid'ah itu kosong. Bid'ah itu sesat. Qabihah keji. Nah. Dan sekarang ini kita duduk pada zaman bid'ah. Nah, pada zaman bid'ah. Bid'ah pada ibadah, bid'ah pada i'tiqad, bid'ah di dalam muamalah, di dalam munakahah, di dalam perundangan negara, jinayah, mahkamah dan sebagainya. Dah? Jadi jangan patuh pada bid'ah. Kalau kita patuh pada bid'ah, kita ahli bid'ah. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnah. Bid'ah, bid'ah ini yang sesat ini memang sesatlah, dan yang sesat ini sememang di dalam api neraka. Dah? Maka dari kerana ini terbagi pekerjaan bid'ah itu atas 5 bahagi. Yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi daripada Syekh Izzuddin bin Abdissalam, seorang ulama Mesir. Ulama Mesir ni, dia adalah seorang mujahid. Ha? Seorang ahli perang, lagi pula ulama. Ha? Syekh Izzuddin Abdissalam yang sangat terkenal. Katanya bid'ah itu atas 5 bahagi. Pertama, bid'ah yang wajib. Bid'ah ni maknanya tak ada berlaku zaman Nabi, tapi kadang-kadang dia wajib buat. Iaitu seperti mentafsirkan Quran. Zaman Nabi tak ada kitab tafsir. Turun ayat, Nabi kupu sahabat, terang maksud ayat. Nah, tak ada kitab tafsir macam ni, macam-macam kitab tafsir. Nah, jadi buat kitab tafsir, buat apa madrasah mengajar tafsir Quran, dah buat kuliah tafsir Quran, ini adalah satu perkara baru. Tak ada zaman Rasulullah. Dah molek kita. Molek eh. Molek lagu mana? Kalau tak tegang, tak faham Quran. Jadi wajib dah pula. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Aku jua perkara yang kalau dia tak ada, tak sempurna barang wajib, maka dia pula menjadi wajib. Apa barang wajib? Iaitu manusia mesti faham Al-Quran. Tapi tak akan faham jika tidak ada orang tafsir Quran. Maka mentafsirkan Quran kepada umat menjadi wajib pula. Nah, nak faham? Dan mensyarahkan hadis. Ha? Syarah hadis. Pada zaman Rasulullah, Nabi beritahu. Sahabat tu faham. Balik. Beramal. Bila wafat Rasulullah, ha, ada pula dibukukan kitab hadis. Ada orang ulama-ulama para tabi'in menerangkan maksud hadis. Dia panggil bid'ah. Wajib. Tak tegang, tak faham. Dah. Dan mengarang ilmu yang menghuraikan bahasa Arab. Pada zaman Rasulullah, ngaji bahasa Arab. Pasal cakap Arab belaka dah. Fasih belaka. Nak hurai satu-satu dah berlaku. Maka sekarang berlaku dah. 1000 tahun dah. Nah, ada kaedah-kaedah, konon-konon perundangan bahasa Arab. Itu adalah wajib. Kerana kalau tak faham bahasa Arab, tak faham Quran. Tak faham Quran, punah jahat habis. Macam kita ni tak faham Quran. Pasal tak faham bahasa Arab. Nah, tak faham lah. Dan tajimah, tajimah tak sama dengan bahasa Arab. Lagi pula tajimah berhajat pada pandai bahasa Arab. Tak pandai bahasa Arab, dah nak tajimah juga. Nah. Jadi ulama-ulama buat hukum hakam bahasa Arab supaya ada orang yang belajar dan terang kepada masyarakat. Bukan nak ajar bahasa Arab ke orang kampung, tapi bila dia pandai bahasa Arab, maka dia menerangkan mana-mana Quran dan hadis kepada manusia. Itu tujuan ni. Nah, lebih dalam berlaku, tapi ada satu perkara yang dipuji pada syarak. Nah, kerana Quran ini bahasa Arab, Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu Arabiyya, bahasa Arab, kata Allah. Bukan bahasa Melayui. Bahasa Arab. Nah. Dan kita tengok kita Arab macam tiku tengok besinya. Nah, berhajat pada ulama-ulama. Dah tak mau pergi kat ulama, nak pergi main buah pecah. Nah. Surah sebelah rumah 7 rakah, 4 rakah dah pergi. Bukit Jalil final 400 batu pergi. Nah. Bawa dengan supik-supik mutah. Kalau mutah tengah jalan. Nah, di surah sebelah rumah sikit arang dah mutah. Dah pergi. Dah bila nak pergi surah, mampu ke pergi baru lagi. Nah. Betul tak? Tu mati keras baru buat pergi. Bagi surah, hey, mayang surah. Mayang Bukit Jalil ya. Mayang stadium. Nah, dah mu tahan bola no. Dapat 3 lapis pagi. Orang nak pergi surah roh. Pagi tengok bola. Mana? Berlapis-lapis. Neh. Oh, kapiah juga. Ha. Ha. Turun kereta, dia bola pecah. Orang tengok eh. Nah, tak payah dah. Masih maghrib ni syak kan? Nah, duduk surah masjid. Waktu pedangin. Tengoklah TV dah apa bola. Bukan penting lah. Lagi pula main bukan bandar. Terganu main. Bukan? Ha. Bukan bawa putih boleh tahan. Latarunya Deportivo. Nah, boleh tahan je. Ha. Manchester United. Terganu. Tak tengoklah apa. Nah. Dengar keputusan. Eh, dia tak pergi surat. Dia kata. Berarti bodoh. Tak faham-faham. Jadi jahiliah. Nah. Ayah tengok bola, anak pergi masjid. Ada tak? Ayah dayuk. Ha. Boleh ayah pergi masjid, pergi tengok bola anak ke masjid. Dia balik belah kali. Iaitu seperti ilmu lughah, ilmu bahasa Arab. Nah, cara nak pronoun bahasa Arab, nak sebut bahasa Arab. Ha? Dan ilmu saraf. Ini penting belaka ni. Ini fardu kifayah ni belajar ni. Tak faham ilmu sarah, ilmu lughah, ilmu nahu. Tak ada jadi ulama. Nak jadi ulama ni ilmu wajib ni. Ha? Nak jadi ustaz, ilmu wajib. Tak belajar je. Ngajar. Punah jana. Dia jadi wajib. Ha? Kena belajar ni dulu. Ilmu lughah. Ilmu sarah. Sarah tu ilmu fa'il lah. Nak bilang fa'il. Nampak? Ha. Ilmu tasrih dia panggil. Tak dia tak. Bilangan perbuatan-perbuatan. Tak? Ha. Tok to'a, tok to'a, tok to'u, tok to'a, tok to'a, tok to'na. Nampak? Tok tok ta, tok tok tuma, tok tok tu, tok tok ki, tok tok tuma, tok tok tuna, tok tok tu, tok to'na. Ha. Nak belajar? Nah. Mutah biru. Ha. Barang payah belaka. Nah. Ha. Dan ilmu nahu. Ilmu nahu. Ilmu kanun bahasa Arab. Kanun ni, dia ada kanun dia. Tak, nahu. Lengguk ni. Tak. Tak kena nahu, tak kena. Jadi tak faham. Salah terjemah. Tak. Ilmu nahu dia panggil. Bahasa tentang kalam. Tak. Ilmu ma'ani dan bayang, ilmu balaghah. Keindahan bahasa Arab. Quran ini penuh dengan balaghah. Ha? Simpulan-simpulan bahasa yang begitu indah. Menjadi setengah daripada mukjizatnya Al-Quran ialah balaghahnya. Sangat indah. Ilmu bayang, ma'ani, isti'arah. Dan ilmu aruf. Ilmu memahami baik-baik syair. Bahasa Arab kan yang aruf. Ilmu aruf. Itu ilmu mengaruh. Dia belajar orang mengaruh-ngaruh. Ni aruh ni. Tak? Bik-bik syair. Nah, syair ni. Syair. Kalau belakang dia, ye-ye belaka. Tak? Kalau belakang dia alik, alik belaka. Ilmu aruh tu nak tahu. Contoh belakang dia, ye, i, i, i belakang. Kucari Ghazali. Nah, ya tu. Ku cari Syafi'i, ya'i, bakal. Mula anda semua, cari. dan ilmu faraid. Ilmu bagi saka payah. Kita dah uti-uti, takkan nak mengaji, bodoh tu. Ilmu faraid ah, kan? Tak ada bagi ah. Nah, kalau nak ngaji-ngaji, bengong tu. Matematik hok pandai sangat dah. Dah. Ha, faraid payah. Jangan orang pandai. Nah. Dan menghafalkan masalah yang qari-qari. Itu memfahamikan anak ingat masalah yang pelik-pelik. Ini menjadi wajib bagi ulama-ulama. Tujuannya supaya kita ni mudah dalam urusan. Kita dah wajib belajar ni, oh, kampung awang ni. Dah. Ha. Ha, orang duduk belajar tu dah. Lepas tu dah kita dah belajar dah. Jumpa orang ngaji-ngaji tu gemulah, sia. Dah, tengah jalan, bukti kereta nampak macam orang orang pondok itu tiga orang. Bukti yang belajar kat sia. Dah, bawa bapak main sedih. Kau ni sia. Biar sia. Dah. Ha, ambil kacang bagi tiga orang. Dah kita dah ngaji dah dia nampak. Dari muda waktu tua duduk mengaji. Ngadak ke kita tak tidur malam. Nak belajar ilmu fardu kifayah ni. Nak pertahankan ilmu Islam. Kita dah dah. Tak? Ha. Dari misiah. Bawa birah. Bawa kacik 3-4 puluh ribu semua. Apa iya kita ni? Tak? Derma tu. Derma Thomas Kahn. Bodoh. Derma Thomas Kahn. Awak ambil tak ada pahala. Ha. Dah mengarang kitab usul fiqh. Ha, umbi pekak. Ni pun kau tak belajar orang awam ni. Ilmu wajib ni nak jadi orang alim. Dan mengarang ilmu usul. Dan mengarang kitab ni yang menyatakan hadis sahih atau maudhu'. Ha? Padahal dah pada zaman Rasulullah tak ada. Ni zaman kemudian. Ni ilmu wajib juga. Kalau nak jadi ha, orang alim. Nak pandai pekak pun semua. Dia kena tahulah. Ilmu hadis. Dia panggil ilmu hadis. Ya? Bukan dengar hadis itu lain, itu dengar tu ilmu hadis. Dia ada hadis riwayat, bahasa riwayat hadis matang. Ada ilmu hadis dirayah, bahasa masalah sanad. Ha, ada bahasa masalah sanad tu dipecah pula, ada bahasa masalah kecacatan, ilmu jahu wa ta'dil dia panggil. Tak, nak tahu kecacatan-kecacatan yang berlaku pada sanad. Mana ada haji dengar ilmu ini, tak kata nak mengaji. Tak, ha, jadi kita tupang terima kasih lah. Tak, orang duduk mengaji sekur sembang. Tak, 2-3 tahun duduk menandu kita. Nak faham ilmu-ilmu lama. Kita, beranak bini senang-senang. Dengar bibi perang, dia cuma. Ya, dengar makan ikan kering apa, nak boleh ke faham. Tak, aku tengah dalam wilayah sama riyal. Tak, lalu-lalu, kot pondok boleh gaji, aku nak pergi pondok yang atau 5 riyal. Tak, atau ikan kering nak beli RM2. Pasal, beli 2 riyal. Oh, bekor dah. Kalau ikan merata, kat 30 ekor 2 riyal. Tak, dia boleh makan. Haa, oh, oh. Bukan macam asrama universiti dengan kipas dengan angin apa. Nah, kakri ni pun dah supik dah liputan dah licin bahan kucing. Dah sepuluh pula. Ha? Nak nanak dah dah. Nak dah pula kita. Nah, ha, kita ni tak ada sumbangan langsung. Nah, sumbangan ke diri kita lah. Nah, ha. Atau mabuk bahas tentang hadis-hadis. Kedua, bid'ah yang sunnah. Seperti berbuat madrasah, buat pondok, buat tempat belajar. Ha? Buat musolla, tempat ngaji. Ha, zaman Nabi ada buat. Orang duduk tunggu Rasulullah. Tunggu satu ayat, kupu ramai-ramai perang. Ha, lepas dia zaman Rasulullah, baru orang buat suku madrasah sini. Di Baghdad, di Mosul, di mana-mana. Itu bina'ah yang sunnah. Nek. Dan menguraikan masalah tak tahu yang sini-sini. Ketiga bina'ah yang mubah yang halus. Iaitu berjabat tangan kemudian daripada semayang subuh dan asar. Ini bida'ah. Tak ada zaman Rasulullah. Jabat salam lelaki lepas semayang. Dah. Tak berlaku lagu tu. Kalau berlaku pun mungkin sajalah. Kalau tidak diriwayatkan. Tapi kita pergi salam juga. Tak ada salam. Ada orang kata susah. Salam lepas semayang. Bengong punya ustaz. Nah, ha, susah pun. Kau susah ni. Joget ni. Dah. Duduk kepala susah jelek ni. Nah. Ha. Ini benda yang bida'ah yang harus. Nah, tak ada nak Nabi kata lepas semayang. Tidak ada jabat salam. Tak ada. Kata lagu tu. Dulu kita pergi jabat salam. Tapi jabat mana? Dah biar. Molek tak pada ke? Molek. Kalau balas jadi baik. Kalau muka catung jadi senyum sikit. Ada masalah. Jadi diharuskan oleh ulama-ulama. Dan memakan makanan yang lazat. Makanan sedap. Tak ada zaman Rasulullah. Ha? Menggunakan alat-alat. Ha? Di rumah kita alat-alat canggih-canggih. Itu bida'ah. Tak ada zaman Nabi. Dah salah. Tak salah. Bida'ah yang tidak salah ni panggil. Tidak salah tu mana harus. Ha, bida'ah harus. Mudah ha, faham. Nah. Ha. Zaman Rasulullah tak ada kain sikat tangan. Kita ada. Zaman Nabi tak ada apa makan tu. Ha, kalau tak ada air, konyong di pasir Nabi. tangan tak dipasti. Pahamkan beluang-beluang bekas tu nak ha, bekas gula pun Nabi gosok di tanah. Sok tanah dan air bayar. Nah. Ha. Kita tisu lah. Tisu-tisu ada tisu. Bang, baru tak ada tisu. Macam dia kelak sangat. Nampak? Tisu lah. Nah, ha, gitu. Dah salah. Dah salah. Dah. Orang tanya, zaman Nabi makan kepung lagu mana? Ada ngayok? Tak ada ngayok. Jawab setiap Aisyah. Dia buat ke mana? Ubur atas radar. Lepas tu tengok lah. Mana-mana ada apa? Tiup mulut. Lepung-lepung. Tiup mulut. Itulah. Dah. Ha. Itu berada lah. Kepung halus lah. Buat kuih. Ha, ha, mesin pula. Butuh. Ha, gadah makan macam kau. Ha, ha, tapi dah bangun tahajud, bangun kecil 4 hari betul. Ha, makan jangok kau makan. Meja makan tu bid'ah ha, dah salah dah salah. Ha? Ha. Nabi makan mana? Ana nabiyyun wa 'abdun akhirun fil ardi. Nampak? Ha. Aku nabi tapi hamba bukan raja yang makan atas sana. Duduk dalam no, Nabi. Duduk dalam no. Bila bangun makan, penuh air pasir dekat di baju Nabi. Nah. Kita dah boleh lah suju. Ha? Kena ada sejadah. Ha, memang dah dia orang cacak. Ha, sagong. Nampak? Sejadah nak bang. Sekali suju dah jumpa jari dia ni, jumpa aku. Ha, jumpa hilang lah sejadah. Ha, Nabi ni sekali suju besar pasir. Nah, orang lebih tawabang. Nah, kita lah kurang. Tak cukup isi. Ha, wayah pun campur ketiga orang. Dan memakai pakaian yang baik. Zaman Nabi kaki mutar pun tak jumpa sehari. Susahnya. Ada dah layak, tak mampu nak beli. Macam puak Abu Jahab pun hak lah. Wah, tangkri Abu Lahab tengok hebat je buah dia. Tak, lantuk pak tinggi Abu Jahab pun. Jangan bergeli ni, betul ni. Nah, ha, dia ekor. Faham? Nabi para sahabat Allah Rabbi. Baju pun tak ada. Sayyidina Umar tak pergi semayang jemaah, selanjang. Nabi kata kalau Sayyidina Umar tak pergi turut. Nah, pergi turut, pergi salam tak tupik. Jawab salam, boleh kut salam. Dan mana tak tupik, tupik mana selanjang ni. Dan mana baju, baju sedai, basu. Tak pergi. Selah baju Sayyidina Umar. Ahli syurga. Ni tiga ke apa? Patah dengan ke? Faham? Dah makan haram buat sambil kau kan? Baju kok je, jangan main kau mimpin. Dahir, 5,000 ke? Ha? Dahir, potong kat Europe tu. Nektar 300 lebih ni. Boleh buat ikat lembu. Ha? Ha? Tak ada baju. Mana duduk? Syurga. Ha? Dia tidak terpedaya dengan kemewahan dunia. Tapi dah salah. Jangan terpedaya. Lepas tu jangan lebih kan? Dan mendiam rumah yang baik. Rumah Rasulullah tak muat. Ha? Kalau hari ramai makan dua. Mari dua tiga orang muat makan dadah. Mari ramai makan dua. Dah sepik. Makan masjid. Dah sepik rumah Nabi. Dah. Ha. Kita dapur boleh main badminton. Orang. Wah, besar dapur. Dah. Ha. Pakur kereta tiga. Dah. Ha. Itu pakur tak lihat biasa. Kena ada air mas, air kereta. Itu pakur. Bodoh ni tuan mak. Nampak? Mak muda kat air mak, kita bakar. Bukan tidur kat kita bakar lah. Air balik, tidur kat kita bakar. Katung kelambu pun buat nyamuk. Tapi tak kira air mak. Tidur tandang lah. Tandang je lah wow. Pakai tidur, tak apa lah. Tahu? Ha, luar tu biar. Orang tengok luar, tak apa. Sebab kita tak mau tunjuk korang. Dalam rumah lah wow. Nak tunjuk ke aku, ke anak-anak aku. Aku je nak nikmati keindahan. Luar buruk lah apa? Ha? Kalau luar lah wow, kerana manusia nak tunjuk. Ha, dua ibu uduh tadi dak cak dak apa dalam lawa untuk kita kan untuk sana orang. Nah, ha, tak perlu betul. Hmm. Ni katok umur, katok kabinet, katok rata. Rata oleh-oleh katok. Semi bu mozek bang. Ha, bu mozek. Bu mozek buat bagi dah. Atau balik. Apa bapa nak kena nak pasang tai. Pasang tai ulo. Ha. Padahal semi rumah Rasulullah. Pasti kita semi telah tau. Hebat pada Rasulullah kalau semi. Oh tak boleh pasal tak. Walaupun tak kena modek cek-cek nak tak apa. Ha? Ha. Pasal tak dua hari lebah beletung tu amur. Dah licin. Tau pala tu amur ni. Mana nak boleh tau. Mujur lah aku. Dan meluaskan tangan baju. Meluaskan tangan baju. Ha? Zaman Nabi dia luah tangan baju dia biasa dah macam kita lah. Ha, Arab ke dia tu dia buat tangan-tangan baju dia besar. Ha? Ha, dia buat hilang. Tak? Ha. Tak apa, diharuskan. Nah, ha, tangan baju besar. Ha? You buat Arab tak macam di bawah kita, tangan dia besar. Ha? Tangan baju. Lengah besar. Nah, ha, kita lengah cek. Orang Melayu. Satu hari Imam Syafi'i dia pergi jahit jubah. Ya tu, kedai jahit. Jadi yang kedai jahit tu kata aku nak tag Imam Syafi'i. Pasal orang kata dia ni kuat sabar, tak marah. Payah mecoh eh. Tak marah kau orang. Tag, kuat sabar. Ha, aku nak tengok tu kedai orang tu kata kuat sabar. Dia pun buat baju jubah Imam Syafi'i dia buat tapi dia buat lengang, soh blok, cik blok. Ha, dia nak tengok marah. Ha, dia nak tag. Besar sebelah, kecil sebelah. Nampak? Ha. Dia pun mari ambil, dia tunggu kan. Imam Syafi'i, siapa tengok-tengok resik dia, dia pulang, mari ambil. Nampak? Ha. Mari ambil, pakai, morlek sungguh dia kata. Kena sungguh, Imam Syafi'i kata. Kiyalah, dah bunyi harungan. Morlek sungguh dia kata. Dan ni orang lain nak bingung tu lah kita. Ha, aku buat orang tak kenal Imam Syafi'i siapa dia. Ha, Imam Syafi'i pun tak kenal lagi. Dia kata motek sama kena macam kita tangga ni. Kita nak lama dah gini, pesen gini. Tak cuba kejap. Ni baru cuba. Dua kali bingung. Ha. Jadi dah tadi tak kata benda tu lah kejap. Bukan bodoh tak ada benda. Orang dengar macam belah. Ha? Dia panas tak waktu lah kejap. Takut Imam Syafi'i tak nampak. Dah tak ada tak apa-apa tu sebelah sebelah kek sebelah besar. Nah. Imam Syafi'i kata tak apa, hak sebelah kanan ni tengah speed sebab aku nak nerik kitab tak nakok. Paksa ni aku nak buku kitab di jalan. Rebah tu tu ada. Ha tau. Ha. Ini dia. Dah kau orang. Jadi kena mau kau orang. Tak. Tu mau. Ada pun berjabat tangan sesekala bertemu maka tiada ia daripada pekerjaan bid'ah. Kerana waris datang dengan dia dengan jabat salam kita kena bertemu hadis. Yang tak ada hadis jabat salam selepas mayat pun tak ada. Jadi kita jabat juga harus tak salam. Eh? Jangan kata bid'ah lagu tu jangan kena marah orang. Tamu salam sudah. Dah tangan mahal sangat. Eh? Ha. Tapi yang selalu bertemu tepi jalan, patah apa semua, pasal jabat salam, patu sunnah pasal ada hadis. Nampak? Ha. Dalam hadis kata, ma min muslimah ini. Nampak? Ya tahabani fillah. Tidak ada dua orang Islam yang berkasih sayang kerana Allah. Nampak? Ya tasafahani. Bersalam keduanya. Nampak? Berjabat salam. Mana jumpa ni jabat salam. Illa ghufira lahuma min zunubihima ma taqaddama wa ma ta'akhara au kama qala. Melainkan diampunkan dosanya. Ha? Yang telah lalu dan telah yang akan datang. Nampak? Ma lam yatafarraqa selama tidak bercerai. Itu sunnah Nabi. Neh, jabat salam sangat. Neh. Ha. Jangan jabat dengan puan dah lah. Puan dah boleh. Dah. Ha. Jabat salam dengan puan haram lah. Dah. Ha. Baru balik Mekah. Pegang tangan pramugari. Nampak? Di Mekah baru ni. Ayuh ye. Ha. Tunjuk dalam TV 3. Keluar daripada kapal terbang. Pramugari duduk dua orang dekat tangga kapal terbang salam dengan kita punya bos. Baru balik Mekah pegang tangan pramugari. Dah hukum mana? Haram. Nampak? Haram. Dan nampak balik Islam hadari Terengganu besuk mari. Ha? Hukum haram. Dalam peristiwa bai'ah akad janji setia, Nabi berjabat salam dengan semua sahabat laki-laki. Bila siapa gelaran sahabat-sahabat perempuan, olah tangan, Nabi kata tak payah tangan, cukup dengan perkataan. Nampak? Katanya sahabat Nabi tak setuk tangan perempuan. Nah. Karena tu ulama-ulama berkata la yajuzu lirajuli lamsu kafil mar'ati. Nampak? Walau amina minal fitnah. Tidak harus, yakni haram bagi laki-laki memegang tapak tangan perempuan, yakni ketika bersalam. Walaupun aman daripada fitnah. Hukumnya haram. Tak. Itulah molek-molek boleh ha. Wah, pemimpin tuan guru boleh mengajar apa semua ambil orang jahil. Hak buat maksiat pula yang derhaka kepada Allah. Ha, kita tanggunglah. Aku dah bakar. Nah. Mu tanggung. Wala tarkanu ila alladziina zalamu wa tamassakuna. Jangan kamu menyebelahi orang yang zalim. Kamu pasti masuk dalam api neraka. Ha, ingat baik. Nah. Ha. Mula-mula peti usul boleh ngajar ambil hak tak boleh semayang. Mayang tak ada. Ha, jadi imam tak berani. Berapa kali dah kacui dah jadi imam. Semua lagi dulu. Ha. Ini sikap kita. Tak, kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Dah. Hukumnya haram. Cuma ada satu kaum dalam mazhab Hanafi tak silap, boleh berjabat salam dengan dipanggil perempuan yang ajuzah. Nah, yang tua bangka dah roh nak lepoh, nak lepoh jalan. Jika lendau kuku tangan. Ah ha, boleh salam. Ya, eh? Tapi biduna syahwat tanpa syahwat. Mana perempuan tua, tak ada haid dia. Nampak? Ha. Mana orang mani banyak likur mau di jalan, semua hati mani dulu. Ha. Tak boleh, ada kau. Ha. Ha. Ada pun jumhur ulama tak boleh. Nah. Dan ni pramu, oh, tapi mungkin pramugari tua nak mampu. Nak mampu mungkin juga. Nampak? Ha. Kau tua baka tapi tak mampu orang orang dia tua. Kau tua aku putuh hei. Nak, biasa orang nak lara ya be. Nak, kalau dah mengandung tak jadi pramugari. Nak, bagi atas sakit ya pula. Nak? Ha, mungkin gitu. Kalau dah, dah pramugari tua, dia dah tua. Nak, ha, kena husnuzon ni pula. Sengka baik. Dia tak boleh kata. Dah tak tunjuklah TV. Dah boleh kata lagi. Dah boleh tau. Tak boleh kata mu. Keempat bina'ah yang makruh, iaitu seperti menghiasi masjid dan menghiasi mushaf. Ini yang dibenci syarak. Kalau masjid ramai orang penuh, anda kuliah, mana sabar. Boleh tahan kira. Masjid lawa tak ada orang. Negeri Sembilan 8 juta harga. Nampak? 8 juta harga masjid. Jemaah 8 orang. Juta seorang rumah. Nah, macam pemain liga profesional ni. Tak, juta seorang harga makmum. Macam mana makmum tak tahu. Tak. Ha. Juta seorang. Ni akhir zaman. Tanda tanda akhir zaman ni masjid buat untuk tengok lawa. Nah, bukan untuk ramai di imarah kan ni, untuk tengok comel. Ha, tak apa comel. Jangan main masjid. Ha. Bola melenda, bola apa. Tu tujuan. Bukan nak suruh ramai. Nah, ini tanda-tanda dekat dengan kiamat. Berbangga dengan masjid. Bukan bangga dengan masjid tu ramai. Bangga dengan masjid tu comel. Kalau ramai tak apa. Ada ni buat pertandingan jemaah paling ramai ada. Pertandingan surga paling comel. Itu dia. Nak comel. Ha. Ini buat piala pertandingan ha, jemaah kuliah paling ramai. Tak buat. Pasal dia buat, memang kalah hormon masjid dia. Dan masjid ada 15 orang. Daripada hak 3-400 orang. 15 orang mari. Patut tuan hak guru, hak ngajar tu dia sendiri berhenti. Berasa air. Aku malu pada diri aku sendiri. Dulu orang beratus orang. Nah, buang tak hak beratus orang, masuk aku. 6 orang, 7 orang. Tidur 3, tinggal 4. 4, 2, telinga pekak, tinggal 2. Nah. Tak malu, kita sendiri berhenti lah. Ya. Hai, 7 orang bukan kata surga. Layak mengajar atas tangga ke? Atas lambu. Ha, nanti kata. Tapi nak juga. Nampak? Nak money, nak fitin. Padahal money for nothing. Ha, understand? Pasal fitin. Bawa ni dia buat ulasan di Masjid Ladang. Ha, kita ada penceramah malam ni. Minta haraplah jangan balik lagi. Ada orang ajar minta harap jangan balik lah orang ajar ni. Dia balik lah. Ya. Mak bila balik nak tanda pun dia tak orang. Tak, dia kena ada 15 orang, 18 orang baru boleh piti. Tak, takkan rasa ni cicok. Cicok naik kau, tuk siok dua. Buat gitu. Ini yang kata. La takumu sa'ah illa yatabahan nasu bil masajid. Tidak berlaku kiamat melainkan bila manusia telah berbangga-bangga dengan masjid. Nampak? Dalam hadis yang lain Nabi cela golongan-golongan yang mencantikkan masjid, tapi bukan nak suruh ramai, nak wilawoi. Masjid kristal. Oh, kristal bunyi. Nampak? Nampak ambil masjid kristal. Buat daripada belia. Masjid. Nampak? Nabi kata masajiduhum amiratun wahya farabun minal huda. Na'udzubillah. Buat-buat sesat akhir zaman ni, masjid-masjid mereka itu sangat indah, tetapi wahya farabun minal huda, sunyi daripada orang ramai. Tak ada orang, tak ramai. Ada juga orang itu. Tak baca hadis? Nah. Ni hadis Nabi. Tak mau dengar hadis Nabi. Nah. Amirah sangat indah, sangat comel. Nah, ada kolam lah, ada pun macam-macam. Nah, tapi ramai surga daripada masjid. Nah, ramai surga daripada masjid. Pelik sungguh. Nah, surga apa 200-300 orang. Kuliah masjid 6 orang, 15 orang. Nah, ini pelik. Tapi kharabun minal huda, sunyi daripada petunjuk. Ada. Nah, kelima bid'ah yang haram, iaitu seperti mazhab Jabariyah dan Qadariyah dan Murji'ah dan Mujassimah dan Wujudiyah. Zaman dulu, sekarang sekularisme yang memisahkan agama daripada politik. Nampak? Di dalam agama tidak ada pemerintahan. Ha, ini sesat. Ini ramai umat Islam juga. Tidak boleh ada. Hukum Al-Quran tak boleh pakai. Zaman dulu tak sesuai. Ha, ini mazhab baru yang ramai umat Islam jadi kafir. Nah. Nabi kata khuzu anni, khuzu anni. Nampak? As-sayyibu bisayyibi. Janda dengan janda. Rajmun ialah hukum rejam. Ambillah daripada aku, ambil daripada aku. Apa benda dalam bab hudud? Kalau orang yang zina muhsan, yang bersuami siri dah, hukum rejam. Jangan dah ambil. Ha? Sebab akhir zaman, umat Islam akan tinggal berpecah belah, maksud pecah belah, dah ikut Quran hadis. Macam-macam ada idea dan macam-macam, dah ikut Quran dan hadis. Nabi besar dalam sebuah hadis, alaikum bisam'i wa ta'ah. Hendaklah kamu tetap mendengar dan patuh pada pemimpin-pemimpin. Kita kena ingat. Ini pesanan Nabi. Fa'innahu man ya'shi minkum ba'di, maka bahawasanya fa'innahu man ya'shi minkum fasayara ikhtilafan kasira. Kerana bahawa barang siapa yang dapat hidup lama nanti, dia akan lihat, dia akan lihat, nampak, ikhtilaf, percanggahan yang sangat banyak. Maksud percanggahan banyak ni, orang tak amal dengan sunnah Nabi, dengan Al-Quran, dengan hadis. Itu maksudnya. Dalil sebab Nabi kata, alaikum bisunnati. Hendaklah kamu tetap beramal dengan sunnah. Sunnah Nabi mengharamkan zina, mengharamkan alok, mengharamkan judi, mengharamkan konsert-konsert, tarian-tarian, pesta-pesta maksiat. Nampak? Itu haram. Itu sunnah Nabi. Wa sunnati khulafai rasyidin min ba'di. Dan peganglah sunnah khalifah-khalifahku selepas daripada aku. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan seterusnya. Nah, patut kita pegang. Pegang lagu mana? Pegang ke tangan. Cabu sunnah Nabi. Wa'adduha bin nawajib. kamu gigitlah dia sunnah aku ni dengan gigi geraham. Pada gigi gigi kapok tak ada. Tak boleh, takut. Takut muntah cebuk. Pegang dengan geraham, pulau di dalam mulut, gigi dengan geraham. Jangan beri tangan. Itu sunnah Nabi. Nah. Dan ni mana ada? Ha? Dalam Quran kata potong tangan dari buat. Ha. Lepas tu dakwa dia lah yang ikut Quran. Kami lah ikut Quran. Ikut ke mana? Quran kata mana? Asali kuasali kotu faktong aidiyahuma. Tak. Nakala minallah jaza'an bima kasabah. Pencuri laki-laki perempuan yang sabit kesalahan cukup syaratnya adalah kamu potong kedua tangan. Sebagai balasan seksa daripada Allah. Sebagai balasan usaha perbuatannya. Nampak? Buat dah, tak buat. Dah buat, jadi zalim. Dalil zalim, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang menjatuhkan sesuatu hukum tidak seperti mana yang diturunkan oleh Allah, mereka orang yang zalim. Allah turunlah dua ni, asal kuasari kotu faktum ajiyahuma. Pencuri laki-laki perempuan, potong tangan kedua ni. Lepas tu buat lagu lain, fa ulaika humuz zalimun. Mereka orang yang zalim. Orang zalim lagu mana? Orang zalim ni di dalam dunia kehidupannya sangat mewah. Nah, rumah berjuta-juta harga, kereta-kereta mewah. Tetapi di akhirat, inna a'tadna lizzalimina nara ahata bihim suradikuha. Kami telah sediakan bagi pemimpin-pemimpin zalim. Orang-orang yang zalim, api neraka di akhirat nanti. Api itu di atas, di bawah, di depan, di kiri, kanan, belakang mereka itu. Nampak? Dan barang siapa... dan barang sebagainya yang bersegala iktifak dan perbuatan yang bida'ah macam-macam. Nampak? Orang zalim ni kalau dipegang masjid, tak ada orang ke masjid. Kalau dia dijaga surga, ada lagi surga tu. Mana sui? Ha? Majar? Tengok orang dia pegang. Surga-surga. Nampak? Orang yang menyokong kezalim, menyokong maksiat. Kalau dia jadi AJK juga, ni jadi mursi, ni jadi bendahari. Tak ada orang. Ada dua tiga orang gitu. Nampak? Orang lari. Lepas tengok muka dia nak lupa. Ha. Sebab mereka ini menafikan akan ketuanan Islam. Mereka lah yang memberi sokongan supaya tidak berdirinya sesatu. Perundangan yang berterahkan Al-Quran dan Hadis. Cari makan mereka. Nampak? Tengok dua orang bagi wang isyak dalam kedai tertu. Ha. Dah nyanyi ayuh haji muaji. Ada gambar tepek dua surat. Nampak? Di kedai bocor wang isyak bagi dalam kedai judi. Habis nyanyi moci-moci. Beratur je masuklah kedai tertu. Tipu orang tak ada otak. Ha, nyanyi kata. Batulah kita ni haram bersekongkol. Kita mesti memberi pertolongan kepada agama Allah. Kerana agama Allah semakin dipermainkan manusia. 10 orang. Nampak? Menteri. Kafir. Tak? Mempertikaikan kuasa mahkamah syariah. Mahkamah syariah ni mahkamah Islam. Dia boleh nyanyi pula 10 orang. Kita ni nak mempertahankan lah. Agama kita yang tinggal sedikit bukan hak-hak gagah. Hak-hak sikit dah. Nak buang juga. Nah. Lepas tu pergi dengar molek. Jangan lakuk lah. Nek. Rezeki tu hamri. Lakuk apa? Tu hamri. Balik ke sini ngadak tu. Ha? Bukan ngadak JKK. Ha? JKK pergi mati. Cari kita kak suruh maya-maya. Bawa layang lah. Ha? Ha? Suruh buat-buat mu lah semayang. Dah. Kita yakin orang-orang yang yang menggalakkan maksiat dan melarang perkara-perkara yang baik, mereka ini adalah munafik. Yakin tak gitu? Kita kena yakin. Sebab Quran kata al-munafiquna wal munafiqat ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan saling sesama mereka suruh benda buat munkar dan larang buat benda-benda yang baik. Kita kena yakin. Bila kita yakin mereka ini munafik, maka wajib kita dakwah kepada mereka. Kalau tak mau dengar juga, maka kami berpaling daripada mereka. Kerana betul-betul jahil. Wa'arid anil jahilin. Hendaklah kamu berpaling. Tinggalkanlah orang-orang yang jahil. Nah, orang lain lama lagi. Nampak? Lepas tu kita kena betulkan akidah. Tak? Ha. Masih hidup ialah orang beri tolong sama dengan kita. Masih mati, orang tak mau tolong kita. Nah, susah kita ni. Orang yang dekat, orang yang beramal, orang soleh, tak mau sembahyang mayat kita ni. Pasal apa tak mau sembahyang Tuhan Allah? Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Wala takum ala qabri. Ni ayat tentang orang munafik. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Ayat Quran tak tadi? Ayat Quran lah. Jangan kamu semayangkan mayat orang yang munafik. Orang munafik mana? Orang yang marah, orang buat benda baik, galakkan perkara maksiat. Yang mati seorang ni kepada mereka itu selama-lama. Jangan semayang mayat ni. Dah daya kita tak semayang mayat, tapi nak tahu kat kubur malu juga, pot dara. Hei, wadah takum ada kubri. Jangan berdiri di atas kubur. Jangan ikut di kubur Tuhan malu. Dah. Ayahnya kita kesian ni dapat pangkat munafik ini berat sangat. Kerana innal munafikina fid darki asfali minan nar. Nampak? Sesungguhnya orang yang munafik ini pada kerak yang paling bawah daripada api neraka. Maka kita tolong kabur ke adik kakak. Kembalilah kepada jalan-jalan yang betul. Ikut ulama dah, jangan ikut orang. Jangan ikut orang. Orang zalim, orang yang menggalakkan maksiat. Itu saja. Nampak? Basikal aku tambah ambil kamu semua dah apa. Nak suruh membentuk akidah. Nah, aku tak ada kita tak ada benda kau tak mau ikut. Mau rosak, mau kaki. Nah. Nak suruh baca tengking, boh layang. Ya, tahlil, tahlil tak jadi apa. Pasal kita berat kan ni. Bantuan yang kata berikan sehingga menghalang daripada tertegaknya perkara yang baik. Nampak? Di dalam negara, negara kita tengah punah. Nah. Dengan black matter-nya, black sami macam-macam. Bawah black matter. Black sami. Tiga orang yang tak lain. Dia, pada 10 orang. Patah memorandum. Itu tool punya jalan kalau angkat kita tak boleh kasih. Nah tu. Tak kenal lagi. Dan dihikayatkan Allah pun ada. Dah ni. Orang ngaruk tu tak payah awak tu. Lepas tu ada dalam mastika tu. Apa pandangan tentang kebanyakan remaja sukakan kebebasan sehingga sanggup berpeluk cium tanpa sebarang ikatan yang stop? Jawab lagi. Jawab dah tak? Jawab lagi. Jawab dah. Orang dia ni peluk dia ni. Ni teruk dia ni. Dulu dia duduk pokok-pokok pesen gitu. Dia ni taktik baru. Dia peluk. Naik motosikal. Bukan suami isteri. Dia gendong. Depan rumah lelaki datang nak bagi ambil jauh sikit. Dia kata nak pergi tuition, nak pergi rumah kawan itu gini. Kau datang gendong tengah jalan. Bila gendong bolehlah nak peluk 2 jam. Isi minyak ya. Habis minyak isi minyak. Sebab tak ada akta lagi cekau maksiat. Peluk atas motosikal. Dia tu buat pun peluk, dah ada peluk kau dah lepel rupa hamba. Bahaya. Jadi kena peluk. Tu dia. Kalau duduk berang turun bandar, lah turun bandar 25 batu. Dah puan belakang, takkan nak masuk gaduh ke satu hamba. Buat gitu. Kalau gaduh bini lain, dia ni japak lalu. Duduk jauh kan? Tu bini. Jadi tengok bebas. Tak. Kau duduk mana? Pakau uci. Kau tu rumpan dia. Pejam. Sejam. Sejam peluk. Nak buang lagi. Seronok lah. Kira depan ni. Tak. Kau duduk. Duduk kaki. Tak. Mari ketuk kaya ni. Bapak pula kena. Ibu pula hamil. Nampak apa ni? Ha, ini satu maksiat. Dia panggil canggih milenial. Nampak? Atau mutu. Kita berhenti kereta, dia orang depan. Mempeluk aku, kepeluk. Nah, bukan lagi bini. Muda-muda orang, 14-15. Nah. Ha. Bebas. Takkan nak takap pula, tahu tu tak ada akhtar. Nah. Nak buat anti, buat skuad pencegah maksiat boleh. Dah dulu. Parlimen tak setuju. Ha. Tak setuju. Kalau nak cegah maksiat, tak setuju. Nah. Tapi menyanyi setuju. Ada kepunah. Ini Nabi kata golongan pemimpin sekarang, wa'in atok tumuhum atau lukum. Wa'in atok tumuhum kau tak lukum. Kalau kamu duduk taat kepada mereka, kamu pasti jadi susah. Tapi kalau mudah ikut, kamu pasti susah. Nak susah ke nak susah? Nak susah kan? Tak boleh susah, nak susah. Ah, susah kamu. Ha. Susah benda tak boleh bersikap. Ha, semua nak dia basikal. Bukan dia bagi masjid, kita nak kau. Basikal je. Ha, nak pergi pasok, tawar jelek kau. Ha, ha. Ini haram ni berpeluk-peluk. Tunang haram. Tunang haram. Tuan-tuan kata, perempuan lain, bini kita berpeluk khalayak ramai. Haram. Kerana fitnah. Bini kita kali peluk tengah ramai. Nampak? Dia ni tak berasaskan syariat Islam. Tak boleh. Kalau nak keluar, mesti ada mahram. Teman. Itu syariat Islam. Nak keluar. Dia tunang dah. Nak bawa tunang pergi pukul gambar. Borang nikah. Boleh. Bawa mahram. Mahram kena orang tua. Jangan budak kek. Nama mahram pun dah raga. Dia nak untung. Mahram ni dah raga. Mahram. 2 tahun. Dewi cakap skandal dia. Sekejap ada, sekejap tak ada. Ha. Dah apa sedap mahram. Ha. Nah. Ha. Mahram kena tua. Ha. Nah. Ha. Dari pegang tangan, dari apa. Dari skandal mutuh haram. Melainkan kerana darurat boleh ganda. Perempuan yang bukan bini kita. Tunang haram. Kerana mutuh ni dia berepek. Dia pelik ni. Ha. Kalau kosin panjang pun kau. Ha. Kosin ni jauh lah boleh. Ha. Boleh mungkin lah boleh. Tak? Ha. Berapa duduk sini lelaki, kosin belakang kau lah. Haa. Itu lainnya. Nah. Haa. Darurah boleh lah. Kita nak selamat perempuan, kita lalu balik ke jalan tengah malam lah. Tengok perempuan tengah jalan, kita tolong tahan nak gendong suruh adik ganu. Haa, tak apa tu. Haa, takut dia abang di rimah apa semua. Dah, baik kita ambil dulu rimah palitang. Haa. Haa. Ha, tu lain darurah nak selamat dia. Siapa kat cerah kat kepala boleh tok kat situ. Yang di makan mi pula. Nah, ha, tu darurah kodoh dia saja. Dan darurah tu kepada darubi kodariha. Kita digendong tu asal haram jadi haru pasal darurah. Tapi kodah ni saja. Siapa kat ramah tak situ lah. Nah. Ha. Tapi penduk kalau yang ramah tak boleh lah. Tapi pemimpin penduk. Rekidah haji dengan mahdi. Nah, boleh tengok dalam TV. Penduk amat. Nah. Ha. Seorang perempuan. Ha, yang menjadi guru. Apa benda ni? Dia ni ustazah. Ustazah dia ngajar di Akademi Fantasia. Ha, guru lah. Eh, bahasa Inggeris dia ngajar. Akademi Fantasia. Anak dia tu berpeluk-peluk dengan pemain muzik. Orang ambil gambar lah. Peluk. Macam ke orang putih. Eh, bukan laki dia. Orang pun tunjuk ke mak ni, guana ni. Anakmu lagu ni jadi ni. Dia tak apa salahnya. Mereka berpeluk atas dasar kawan. Ha, ini kata konsep Islam Fadari. Pasal pemimpin telah menunjuk jalan. Nah, kita balik kepada sunnah. Iaitu haramnya kita bersentuh, berkhaluat dengan kaum perempuan. Tak boleh. Nah, balik pada Islam. Nak ikut, ada 73 jalan. Jalan yang ke-73, jalan Rasulullah. 72 jalan lagi, jalan sesat. Nak pilih. Lepas tu, mana lagi? Dah 5 minit. 5 minit lagi. Baik, masalah semayang tinggal Korea semayang Jumaat ini kerana tak seronok dengan isi khutubah. Dah? Ini lah khutubah pelik-pelik je ni. Khutubah. Khutubah Islam Madari ni pelik-pelik sungguh. Kita dengar pun jadi nak semutuk. No, khutubah. Pakailah topi keledar. Pakai, jangan tak pakai. Tahun ke khutubah ni. Datanglah ramai-ramai ke mengsungkap kapal layar. Aku benda khutubah. Kita pergi dengarlah khutubah-khutubah yang disampaikan. Kalau kita lari itu sampai tinggal mungkin tak pada diri Jumaat, maka baru tak boleh lari. Dah. Dari diri Jumaat, pasal orang ada 40 orangnya, kita pergi lari. Tinggal 39 dalam mazhab fiqh dari nama Jumaat. Maka kalau itu tak boleh lari lah. Tak. Tak boleh kita nak lari. Leh. Ni kita lari sana lebih dah daripada 40 orang, tidak mengapa. Leh, boleh pergi, tak ada masalah. Leh. Jadi ingatlah, kita pergilah pada masjid-masjid yang abunya di teks khutbahnya itu napa? Disampaikan, ditulis. Oleh mereka-mereka yang masih lagi tidak tunduk pada teks-teks khutbah yang ditetapkan oleh Islam Hadori. Nah, banyak lagi. Dia boleh pergi semayang masjid. Semayang Jumaat, Masjid Rusila, Masjid Kuala Koriba, Masjid Ngadang Baru, Masjid Merbau Patok, Masjid Titiang Baru. Banyak lagi masjid. Nah, ini tidak dengar sakit hati membalik. Ada orang balik ada. Nah, jadi masalah. Dah, ada tak ada kenderaan sudah lah. Pak Nabi sekian nak pergi jauh-jauh. Pergilah masjid-masjid kita. Banyak lagi. Kenapa? Sebagai sokongan kita. Kepada tek-tek khutbah yang disediakan oleh tutup guru kita. Dan para ustaz-ustaz kita. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.